Bab yang ke-11 dari mengelilingi dunia dalam 80 hari. Ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silahkan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Kristianis. Mengelilingi dunia dalam 80 hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sastra di Meja. Bab yang ke-11. Peri meriwayatkan Phileas Fogg membeli kendaraan yang amat mahal harganya. Maka kereta api yang dinaiki oleh Phileas Fogg itu berangkatlah pada waktu yang ditentukan. Penumpang kereta api itu adalah bermacam-macam, yaitu opsir-opsir, amtenar-amtenar pemerintahan dalam negeri, saudagar-saudagar Magdad dan Nila, yang bermaksud hendak menguruskan dagangannya pada bahagian tanah Hindia sebelah timur. Passepartout duduk bersama-sama dengan tuannya di dalam sebuah kereta. Di sudut ada lagi seorang penumpang yang lain. Maka penumpang yang ketiga itu ialah General Brigadier Francis Cromart, yaitu seorang dari teman Fogg yang main fish dalam kapal dari Suez ke Bombay. Maka jenderal itu hendak pergi mendapatkan tentaranya di Benares. Francis Cromart itu ialah seorang yang tinggi badannya, rambutnya merah-merah emas, umurnya kira-kira 50 tahun. Itulah seorang yang amat berbuat jasa waktu peperangan akan membinasakan pemberontakan bangsa Sipai, dan rupanya hampir-hampir seperti bumi putra. Dari kecil ia tinggal tetap di tanah Hindia dan jarang-jarang tinggal di negeri Inggris. Maka tuan itu seorang yang banyak juga pengetahuannya dan ia suka sekali menceritakan hal ada istiadat. Sejarah dan pemerintahan tanah Hindia, kalau Phileas Fogg bertanyakan hal itu kepadanya, tetapi Phileas Fogg senantiasa tinggal diam saja. Tiada pertanyakan apa-apa. Fogg itu tidak boleh dikatakan seorang yang tengah ada di dalam perjalanan, karena rupanya seolah-olah hanya hendak membuat peta peredaran dunia dalam pemikiran saja. Boleh dikatakan juga seperti sebuah benda yang berkeliling dunia atau seperti sebuah mesin yang berjalan. Pada saat itu ia menghitung-hitung dalam hatinya. Sudah berapa jam ia berjalan sejak dari London? Apabila Phileas Fogg itu sebagai seorang yang kebanyakan niscaya ia akan memperlihatkan kegirangan hatinya juga, karena beruntung sekali banyaknya itu. Francis Cromart tahu juga bahwa Phileas Fogg itu amat ganjil adatnya, meskipun hanya waktu bersama-sama main fish itu saja ia baru berkenalan dengan Fogg itu. Jenderal itu acap kali berpikir dan bertanya kepada dirinya sendiri, apakah Phileas Fogg mempunyai perhatian juga seperti orang yang biasa? Adakah dia mempunyai belas kasihan, mempunyai nafsu akan barang apa yang indah seperti orang lain? Apabila Francis Cromart memikirkan keadaan Fogg hanya sebagai patung atau suatu benda yang tak bernyawa itu, maka hampir-hampir ia tak percaya bahwa Phileas Fogg mempunyai ingatan juga. Jenderal Francis Cromart biasa melihat beberapa orang yang ganjil adatnya, tetapi orang yang seperti Phileas Fogg itu belum pernah dilihatnya. Phileas Fogg tiada menyembunyikan maksudnya mengelilingi dunia itu kepada jenderal itu. Demikian juga perjanjian-perjanjiannya yang mengikat dirinya melakukan perjalanan itu. Francis Cromart memandang pertaruhan Phileas Fogg itu tak lain hanya sebagai pekerti seorang yang gemar hendak melakukan sesuatu pekerjaan yang lebih daripada biasa dengan tiada mengharapkan faedah sedikit jua pun seperti perbuatan orang banyak. Perjalanan Phileas Fogg itu sekali-sekali tak berguna bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain pun. Sejam setelah mereka itu meninggalkan Bombay, kereta api melalui jembatan di atas laut, kemudian memutus pulau Salsette dan terus ke darat tanah Hindia. Di stasiun Kalian, kereta api melalui cabang jalan yang ke timur laut di sebelah kanan, yaitu melalui Kandalah dan Pownah. Sampai di stasiun Powell, kereta api itu terus melalui ke bukit barisan Kates sebelah timur, yang berdasar batu basel dan puncaknya ditumbuhi pohon-pohonan sebangsa cemara. Terkadang-kadang Francis Cromart dan Phileas Fogg bercakap-cakap juga sebentar, sampai ke pegunungan itu jenderal mulai bercakap pula, katanya, Tuan Fogg, beberapa tahun yang lalu, jikalau Tuan berjalan di sini, sudah tentu terhambat dan boleh menghalangi perjalanan Tuan. Phileas Fogg bertanya, apakah sebabnya Tuan Francis? Sebab dahulu kala kereta api hanya sampai di sini saja, penumpang-penumpang terpaksalah meneruskan perjalanannya dengan tandu atau kereta kuda sampai ke stasiun Kandalah, yang letaknya di sebelah bukit timur. Jawab Fogg, kelambatan itu sekali-sekali tak boleh menghalangi atau membatalkan perjalananku. Sebab dari bermula memang saya sudah pikirkan bahwa di dalam perjalanan ini saya akan dapat rintangan yang semacam itu juga adanya. Tetapi Tuan Fox, sekarang pun boleh dapat kesusahan karena perbuatan bujang Tuan di Bombay. Pak Sepatu kebetulan waktu itu sedang tidur nyenyak menyembunyikan kakinya dalam selimutnya. Sebab itu ia tak mengetahui akan percakapan kedua Tuan itu tentang dirinya. Jenderal Francis melanjutkan percakapannya juga, ujarnya. Atas pelanggaran yang semacam itu, Gubernemen Inggris tak mau memberi apapun lagi. Sepanjang pikiranku kekerasan, pemerintah yang sedemikian memang benar. Pemerintah di sini sengaja menyuruh hormati adat istiadat dan agama Bumi Putra. Dan apabila budak Tuan ditangkap polisi, sebelum selesai perkataan jenderal itu, menjawab Bileswong, benar. Umpama ia ditangkap polisi seperti kata Tuan itu, biarlah ia dihukum dan menjalani hukumannya. Kemudian ia tentu akan pulang juga ke Eropa. Sekali-sekali saja tak mengerti akan hal yang semacam itu. Boleh merintangi perjalananku seperti kata Tuan itu. Sudah itu percakapan mereka berhenti lagi. Pada malam itu, kereta api terus juga berjalan di pegunungan Kates dan sampailah ke Nasik. Pagi harinya yaitu tanggal 21 Oktober. Kereta api berjalan di tanah rata, yaitu di jalan Kandes. Sepanjang jalan tampaklah ladang-ladang dan tanaman-tanaman yang amat subur dan desa-desa dengan menara-menara tempat sembahyang seolah-olah menara gereja-gereja di tanah Eropa rupanya. Yang menyuburkan tanah itu yaitu sungai-sungai kecil yang banyak bermuara di sungai Godavery. Ketika Passepartout bangun dan melihat ke kanan dan ke kiri, tiada ia merasa bahwa ia duduk di kereta api Great Peninsula Railway yang berjalan melalui tanah Hindu. Meski ia tahu akan hal itu, tetapi hampir-hampir ia tak percaya. Lokomotif yang dijalankan oleh masinis Inggris dan dipanasi dengan batu bara Inggris mengeluarkan asap yang perlahan-lahan turunnya seolah-olah merayap pada tanam-tanaman di kebun-kebun kapas, tembakau, pala, cengkih, dan merica. Maka asap itu seolah-olah bermain-mainlah melingkungi pohon-pohon enau dan pohon-pohon kelapa, yang diantaranya kelihatan juga beberapa bungalow dan vihari, yaitu semacam tempat orang petapa dan tempat sembahyang, yang dihiasi dengan berupa-rupa perhiasan yang indah-indah perbuatannya oleh orang Hindia. Kemudian sampailah kereta api di tempat yang lapang dan luas, sehingga kelihatanlah tepi langit jauh-jauh, kelihatan lagi melalui rawa-rawa yang penuh dengan berbelukar-belukar dan didiami ular-ular dan harimau, yang berlari-larian tatkala mendengar bunyi kereta api. Maka sampailah juga kereta api ke dalam rimba yang lebat, dan tampaklah di situ beberapa ekor gajah yang seolah-olah melihat kereta api yang berlari amat cepat itu. Setelah kereta api melalui stasiun Malegung, maka sampailah pada suatu tempat yang masyur karena menurut riwayat zaman purbakala, di situ banyak tertumpah darah oleh makhluk Sang Hyang Kali. Tiada jauh dari tempat itu adalah Bukit Elora, yang penuh dengan candi-candi yang indah-indah. Tak berapa jauhnya dari situ adalah sebuah tempat yang bernama Aurangabad, yang masyur dahulu kala menjadi ibu negeri Aurangzeb, yang anak negerinya amat biadab. Sekarang menjadi suatu tempat kecil di jajahan Nizam. Di Nizam itulah dahulu kala Raja Feringha bertahta, yaitu seorang raja bangsa Tung yang amat gemar membunuh sesama manusia. Adapun bangsa biadab itu adalah mempunyai suatu perserikatan rahasia, yang maksudnya banyak-banyak mengorbankan manusia tua dan muda dengan tiada menumpahkan darah. Oleh sebab itu, di situ pada antero tempat terdapatlah kubur-kubur manusia yang dikuburkan itu. Pemerintah Inggris telah mencoba mencegah adat yang durhaka itu. Akan tetapi perserikatan jianat itu belum juga lenyap-lenyapnya, dan adat yang sekejam itu masih juga dilakukan orang. Jam pukul 12:30 berhentilah kereta api di stasiun Burhampur. Disitulah Passepartout membeli sepasang sepatu yang dihiasi manikam tiruan dengan harga mahal. Sepatu itu pun dipakainya dengan sukacitanya, karena ia merasa dirinya bertambah elok memakai sepatu itu. Dengan tergesa-gesa, penumpang-penumpang pun makanlah. Kemudian kereta api berangkat dan sampailah ke stasiun Asurgur, menepi-nepi sungai kecil bernama Tapi dan bermuara di Laut Kambie dekat suatu tempat yang bernama Surate. Di sini, hendak kita ceritakan betapa perasaan hati Passepartout mengikut tuannya dalam perjalanan itu. Ketika tiba di Bombay, Passepartout mengira bahwa perjalanan Bileswong itu akan berhenti, tiada hendak diteruskan lebih jauh lagi. Akan tetapi, serta dilihatnya tuannya berjalan di tanah Hindia, dengan secepat-cepatnya berubahlah pikiran Pasepartu. Tak biat kecakapan dan keberaniannya pun timbullah pula. Perangainya yang lama datanglah, dan ia mulai percaya benar bahasa maksud tuannya mengelilingi dunia itu memang sesungguh-sungguhnya. Ia percaya bahwa tuannya itu benar telah bertaruh seperti kabar yang didengarnya, dan perjalanan tuannya itu hendak dilangsungkannya dalam waktu yang telah ditentukan. Semenjak Pasepartu percaya akan maksud tuannya yang sesungguhnya itu, barulah ia acap kali merasa khawatir kalau-kalau terdapat rintangan atau kecelakaan di jalan yang boleh melambatkan perjalanannya itu. Pada perasaan hatinya dan perbuatannya seolah-olah turut pulalah ia bertaruh itu, maka gemetarlah seluruh sendi anggotanya apabila teringat olehnya akan perbuatannya yang tak layak ketika sampai ke Bombay itu. Ketika pekerti itu boleh mendatangkan kesusahan kepada tuannya dan pasti melambatkan perjalanannya. Karena ingatannya kepada segala hal itu, maka hati Pasepartu selalu tak tetap lagi. Duduk pun tak cakap ia lagi. Sabar hati yang tak berhingga, seperti tuannya itu tak ada padanya. Tiada berhentinya sebentar-sebentar ia menghitungi hari yang telah lalu, mulai sejak ia meninggalkan kota London, dan selalu marahlah ia apabila kereta api berhenti pada suatu halte, karena pada pikirannya halte itu melambatkan perjalanannya saja. Dalam hatinya marahlah ia kepada tuannya, karena tiada memberi hadiah kepada masinis, supaya lebih diperkencangkannya jalan kereta api itu. Pasepartu tiada mengerti bahwa pemberian hadiah yang seperti itu hanya boleh dilakukan kepada masinis kapal, tetapi tiada boleh dilakukan pada kereta api, karena kekencangan jalan kereta api itu sudah ditentukan dalam peraturan pemerintah. Pada waktu matahari terbenam, sampailah kereta api dekat bukit barisan Sutpur, di batas tanah Kandis dengan Bundakut. Esok harinya, tanggal 22 Oktober pagi-pagi, Tuan Francis Cromack bertanyakan, pukul berapa? Kepada Pasepartu. Yang ditanya menjawab seraya melihat arlojinya, bahwa waktu itu hari pukul 3 adanya. Arloji pusaka kepunyaannya itu selalu menuntut jam di London menurut meridian di Greenwich, yang letaknya 67 grand sebelah barat meridian tempat yang dijalaninya itu. Sebab itu, arloji Pasepartu itu jalannya terlambat 4 jam. Jenderal Francis menghitung kelambatan arloji Pasepartu itu dari waktu yang sebenarnya dan menegur Pasepartu juga atas keadaan arlojinya itu. Seperti Vic dahulu, kemudian jenderal itu mencoba-coba menerangkan kepada Pasepartu bahwa orang yang dalam perjalanan jauh harus menjamakkan arlojinya dengan jam di tempat-tempat yang dilaluinya, dan apabila orang berjalan terus menuju ke timur, maka harinya lebih pendek 4 menit dalam tiap-tiap grand yang dilaluinya. Tetapi segala usaha jenderal itu sia-sia belaka. Benar atau tiada perkataan jenderal itu, Pasepartu tiada peduli, sebab ia tak suka mempercepat arlojinya yang senantiasa menurut waktu di London itu. Jam pukul 8 pagi kereta api berhentilah pada suatu tempat di dalam rimba yang jauhnya dari Rotal 15 mil. Di situ banyak banglau atau pondok-pondok tempat kuli-kuli bekerja. Kondektur berjalan sepanjang kereta sambil berseru katanya, "Turun tuan-tuan." Bilesong memandang pada Francis Cromack yang rupanya tiada mengerti apakah sebabnya kereta api berhenti di tengah-tengah rimba lebat yang penuh pohon asam dan kujur itu. Pasepartu habis-habis heran melihat keadaan itu. Lalu ia meloncat turun dari kereta dan sebentar kembali sambil berkata, "Tuan, jalan kereta api di sini sudah habis." Jenderal berkata, "Apa sangkamu?" Jawab Pasepartu, "Jalan kereta api hanya sampai di sini saja, tiada terus." Jenderal Brigade lalu turun dari kereta, dengan sabar Bilesfong pun mengikut akan dia. Keduanya bertanya kepada kondektur, "Kereta api tiada terus?" "Tidak, tuan-tuan, jalan belum selesai." "Bagaimana belum selesai?" "Belum, tetapi 15 mil lagi dari sini sampai ke Allahabad." Disitulah jalan kereta api mulai pula. Tetapi tuan kondektur surat-surat kabar mengatakan bahwa jalan kereta api sudah selesai dan sudah dibuka untuk orang banyak. Jawab kondektur, "Ya tuan jenderal, pemberitahuan di surat-surat kabar itu salah." Francis Cormack malahnya mendengar perkataan kondektur, lalu katanya, "Mengapakah engkau beri karcis dari Bombay ke Kalkuta?" "Benar tuan jenderal, tetapi sekalian penumpang telah tahu bahwa mereka dengan ongkos sendiri harus berjalan dari Kolbi ke Allahabad." Maka Jenderal Francis Cormack pun bertambahlah marahnya. Demikian juga Passepartout sudah bermaksud hendak membunuh kondektur meski keadaan itu bukan kesalahan kondektur. Ia tak berani melihat muka tuannya, seolah-olah takutlah ia melihat tuannya berduka cita. Kemudian Phileas Fogg berkata, "Tuan Francis, apabila tuan suka, marilah kita cari akal melanjutkan perjalanan kita sampai ke Allahabad." Jawab Jenderal, "Tuan Fogg, sungguhlah keadaan ini akan menjadikan kerugian bagi perjalanan tuan." "Sekali-kali tidak. Tuan Francis, saya sudah tahu bahwa hal yang semacam ini akan kita dapati juga di dalam perjalanan. Bagaimanakah tuan dapat tahu bahwa jalan kereta api?" Belum habis perkataan jenderal itu, Phileas Fogg menyambung katanya, "Saya pun tak tahu, tetapi hanya saja mengerti bahwa dalam perjalanan ini akan terdapat rintangan semacam ini, tetapi merugikan pun alangan itu tiada padaku. Saya masih beruntung, waktu 2 hari yang akan mengganti kerugian itu. Kapal yang berlayar dari Kalkuta ke Hong Kong berangkat tanggal 25 Oktober petang. Sekarang baru tanggal 22, jadi masih ada waktu untuk berjalan sampai ke Kalkuta dengan tidak terburu-buru." Sebab Phileas Fogg bercakap dengan sikap yang menunjukkan kepercayaannya yang keras, jenderal pun tiada menyangka lagi. Memang sebenarnya jalan kereta api belum selesai. Surat-surat kabar kebiasaannya hanya hendak mendahului apa yang akan terjadi. Demikianlah dikabarkan bahwa jalan kereta api itu sudah jadi dan telah dibuka untuk perjalanan orang banyak. Tetapi penumpang-penumpang yang lain-lain tahu bahwa kereta api akan berhenti di tempat itu. Sebab itu mereka pun dengan segera mencari kendaraan akan meneruskan perjalanannya seperti kendaraan yang dinamakan Palhi Hari Beroda 4. Kahar-kahar yang ditarik zebu, yaitu sebangsa lembu di tanah Hindu, dan yang ditarik oleh seekor lembu jantan kebiri, lalu pula kereta-kereta semacam tandu dan kuda tunggang. Tetapi Fogg dan Francis Cormack tiada mendapat kendaraan. Setelah berjalan berkeliling kampung-kampung, kembalilah kedua mereka itu dengan hampa tangannya. Kemudian kata Phileas Fogg, "Saya hendak berjalan kaki saja." Pada waktu itu datanglah Passepartout mendapatkan tuannya. Seraya memandang sepatunya yang indah itu dengan muka asam seolah-olah hendak berkata, "Habis kalau kita mesti berjalan kaki, bagaimanakah sepatuku yang tidak kuat ini?" Untunglah Passepartout sudah juga berjalan berkeliling kampung-kampung dan rupa-rupa berhasillah usahanya. Mula-mula ia tak berani mengatakan kepada tuannya kendaraan apa yang diperolehnya. Tetapi sebab tuannya hendak berjalan kaki saja, lalu ia berkata dengan beraninya, "Tuan, saya dapat kendaraan, tetapi maukah tuan menaikinya?" Kata Phileas Fogg, "Kendaraan apakah yang kau dapat itu?" "Seekor gajah kepunyaan orang Hindu, tuan. Tak jauh dari sini kira-kira 100 langkah. "Baiklah, marilah kita lihat gajah itu." Setelah 5 menit antaranya, sampailah Phileas Fogg, Francis Cormack, dan Passepartout kepada sebuah rumah kecil dekat sebidang kebun yang berpagar tinggi daripada kayu besar-besar. Di dalam rumah itu adalah seorang kampung dan di dalamnya kebun adalah seekor gajah. Atas permintaan mereka, Fogg dan kedua temannya diantarkanlah ke tempat gajah di kebun itu. Di sana mereka itu melihat seekor gajah yang masih setengah buas, sedang diajar oleh tuannya tentang hal peperangan. Maksud yang empunya di tempat begitu, supaya perangai gajah yang lembik itu boleh berubah, sehingga lama-lama gajah itu boleh diperintah tuannya dan boleh menjadi galak yang tak ada hingganya. Sebagai dikatakan orang di situ, Mus, maksud yang sedemikian itu boleh berhasil kalau gajah itu diberi makan gula dan mentega 3 bulan lamanya. Tentulah orang mengira bahwa makanan yang semacam itu tak boleh menyebabkan galak perangai gajah. Tetapi sesungguhnya memang demikianlah adanya. Untung benarlah kepada Fogg, gajah itu belum lama diusahakan menjadi Mus. Jadi, belum menjadi galak benar. Kiuni, demikianlah nama gajah itu, pandai sudah berlari-lari kencang, lama tiada berhenti-hentinya, sebagai takbiat gajah yang lain-lain, sebab Phileas Fogg tak dapat kendaraan yang lain, bermaksudlah ia hendak menaiki gajah itu. Akan tetapi, di Hindia gajah amat mahal, karena makin lama makin jarang adanya, gajah jantan yaitu biasa dipakai oleh komedi-komedi kuda banyak dicari orang. Apabila gajah itu sudah jinak, kebanyakan tak boleh beranak. Sebab itu biasanya orang hendak memelihara gajah diburunya dan ditangkapnya dahulu di dalam rimba. Itulah sebabnya gajah itu dipeliharakan baik-baik. Tatkala Fong menanyakan hendak menyewa gajah itu kepada yang empunya, maka dijawabnya dengan singkat bahwa gajahnya tiada hendak disewakannya. Mendengar perkataan yang empunya gajah itu, Fong tak undur dan ditawarkannya 10 pound sterling dalam sejam. Tetapi yang empunya tetap pikirannya tiada hendak menyewakan. Fong menawar lagi 20 pound. Dijawab juga oleh yang punya, tidak mau. Ditawar lagi 40 pounds, tiada juga mau. Passepartout mendengar tak mau memberi itu, marah ia kepada orang yang punya gajah itu sambil merentak-rentak. Tetapi orang itu tetap juga hatinya menolak permintaan itu. Sesungguhnya sewa yang sekian banyaknya seperti telah ditawar Fok yang penghabisan itu mahal adanya, kalau permintaan itu diterimanya dan gajah itu bola berjalan 15 jam lamanya sehingga sampai ke Allahabad, maka yang punya itu akan mendapat hasil 600 pounds, yaitu 7.200 guilders. Billy Swank sedikit pun tak ada menaruh marah, melainkan senantiasa sabar hatinya. Maka dimintanya kalau gajah itu boleh dijual 1.000 pounds sterling. Tetapi yang empunya tiada mau. Barangkali ia mengerti bahwa ia akan dapat menjual lebih mahal kepada Fok kelak. Jenderal Francis Cromack memanggil Fogg ke sisi dan memberi nasihat kepadanya jangan menawar juga lebih mahal dan mohon ditimbang lebih dahulu baik-baik. Billy Fogg menjawab bahwa ia tak biasa melakukan pekerjaan tiada dengan pikiran lebih dahulu. Karena itu semuanya sudah nyata berguna bagi keperluan pertaruhan yang besarnya 20.000 pounds itu. Gajah itu perlu sekali dipakainya meski ia akan membayar 20 kali ganda sekalipun. Fogg mendekati yang empunya juga, yang kelihatan matanya berkelip-kelip seolah-olah mengerti bahwa ia akan dapat untung banyak. Berturut-turut Fogg menawar 1.200, 1.500, 1.800, dan kemudian 2.000 pounds. Passepartout yang biasanya merah air mukanya menjadi pucat melihat perbuatan tuannya itu. Dengan harga 2.000 pounds, maka gajah itu diberikanlah oleh yang empunya, kata Passepartout sambil menunjuk kepada sepatunya yang bagus itu. Sepatu ini yang celaka. Harga yang sekian sungguh mahal sekali akan membeli daging gajah. Setelah diterimanya gajah itu, maka dicarinyalah seorang pawangnya akan menjalankan gajah itu. Hal itu perkara kecil. Sebentar dapatlah seorang bangsa Persia yang masih muda dan cakap akan melakukan pekerjaan itu. Oleh Billy Swank diterimanyalah orang itu dan dijanjikannya memberi hadiah yang sangat membesarkan nafsu pawang itu akan mengusahakan benar-benar barang perintah Billy Swank. Gajah itu dipakai secukupnya. Orang muda bangsa Persia itu sungguh pandai melakukan pekerjaannya. Ia menghamparkan semacam kain di punggung gajah, lalu dipasangkan kiri kanannya sebuah keranjang sempit yang amat susah diduduki. Billy Swank membayar harga gajah dengan uang kertas yang diambilnya dari saku rompinya. Passepartout melihat itu, serasa uang yang sekian itu disobek dari dalam perutnya. Kemudian Fogg mohon kepada Francis, hendak mengantarkannya ke Allahabad. Jenderal itu memperkenankan permintaan itu. Lebih seorang, dua orang penumpang tiadalah akan berasa oleh gajah itu. Habis itu dibelilah barang-barang makanan serba sedikit di Kalkti. Francis Cromack duduk di keranjang yang sebuah, Fong di keranjang yang lain, Passepartout duduk di punggung gajah di antara tuanya, dan jenderal itu, orang Persi pawang itu, naiklah ke leher kendaraan itu, lalu duduk. Jam pukul 9 berangkatlah, dan tiada berapa lamanya, menurut jalan yang terpendek, sampailah pada bahagian rimba yang lebat. Akhir bab yang ke-11.